dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu. Genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti, harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Dan mau